Bibih minang udah basimku, kagadih jauh udah balabu. Indak manenggang denainan rapuh, semua hidup indak terlupakan. Kagadih minang udah basimku, kagadih jauh udah balabu. Indak manenggang denainan rapuh, semua hidup indak terlupakan. Salah diriku, apa ku dosa?